Ros FM Jakarta. Karena noda datang setiap hari. Sahabat, beberapa tahun silam, setiap satu hari menjelang Ramadan, kami sekeluarga melakukan satu kegiatan bersama. Seluruh anggota keluarga berkumpul untuk bersama-sama membersihkan rumah. Setiap sudut dan sisi rumah dibersihkan, dari pagar, teras, kamar mandi hingga gudang. Dan ibuku sudah mengatur tugas masing-masing dan seperti tahun sebelumnya, saya mendapatkan bagian yang paling basah, yaitu membersihkan kamar mandi. Tidak mengapa. Bagi kami, rutinitas tahunan seperti ini amat menyenangkan. Di situ terlihat kekompakan dan kebersamaan semua anggota keluarga untuk membersihkan istana kecil yang selama ini menjadi tempat kami bernaung, berteduh dan terlelap menikmati mimpi-mimpi sederhana kami. Sebenarnya, tanpa acara bebersih total semacam ini, istana kecil kami senantiasa terlihat asri dan bersih setiap harinya. Sahabat, ketika saya coba tanyakan perihal tugas yang diberikan ibu, dengan lembut ia berucap, "Apa kamu mau hari ini gak mandi? Kita harus bersih setiap hari kan?" "Iya, tapi kenapa ini berbeda dari hari lainnya, Bu?" tanya aku. Lalu ibu menjawab, "Karena besok tamu istimewa akan tiba. Sudah sepantasnya kan kalau kita menyambut dengan cara yang begitu istimewa pula," terang ibu kemudian. Maka dimulailah tugas saya. Sementara adik-adik berkutat dengan debu di halaman depan, teras dan gudang, saya menghabiskan waktu beberapa jam dengan kubangan air untuk membersihkan kamar mandi. Saya melihat sepintas kamar mandi kami terlihat bersih dan saya pun berkata pada ibu, "Kamar mandi kita masih bersih kok, Bu." Lalu dengan bijaknya ibu menjawab, "Kamu jangan tertipu dengan pandangan pertama. Yang terlihat bersih belum tentu benar-benar bersih. Coba kamu perhatikan lebih dekat. Tuh, banyak noda hitam di sudut-sudutnya." "Iya sahabat, ibu benar. Setelah ku perhatikan, banyak sekali noda hitam di celah-celah, sudut dan ruas keramik lantai kamar mandiku. Saya segera mengambil peralatan pembersih seperti sikat lantai dan sabun pembersih. Mulanya saya siram dengan air berkali-kali. Akan tetapi noda hitam itu tidak juga hilang dari dinding dan lantai. Hingga satu ember air pun habis, tak juga hilang." Ibuku yang sejak tadi memperhatikan lalu berujar, "Tidak semua noda bisa hilang hanya dengan menyiram air sebanyak apapun air yang disiapkan." Saya kemudian menyikat noda hitam itu. Sekali sikat tak hilang, bahkan berkali-kali hanya sedikit hilangnya. Masih banyak noda tersisa di lantai dan nampaknya sudah begitu merekat di dinding sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Lalu suara ibu kembali terdengar, "Susah kan kalau noda itu tidak dibersihkan setiap hari? Noda-noda itu sebenarnya tidak terlihat. Akan tetapi, karena tidak terlihat itu kita menganggap ruang ini tetap bersih dan karena tidak pernah dibersihkan. Semakin hari noda itu semakin jelas pekatnya," jelas ibu. Sahabat, karena tidak cukup dengan air dan sikat, saya pun menggunakan sabun pembersih untuk menghilangkan noda-noda itu. Dan setelah beberapa butir peluh menetes, akhirnya kamar mandi itu bersih juga. Sebelum keluar dari kamar mandi, lagi-lagi ibu bersuara, "Seperti inilah sulitnya jika diri sudah dipenuhi dosa. Tidak cukup 1-2 macam ibadah untuk bisa menghilangkannya. Semakin banyak kita berbuat salah, Semestinya jauh lebih banyak perbuatan baik yang kita lakukan untuk membuat diri kita bersih. Ibuku mengatakan demikian. Sahabat Ras FM, malam harinya menjelang tidur, ibuku berpesan, perbaiki diri kita setiap hari karena kita melakukan kesalahan juga setiap hari. Sahabat, saya begitu tersentuh dengan perkataan ibu bahwa benar, noda datang tidak mengenal waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.